sudah kuberikan semua rinduku. Dulu sudah kuberikan semua mimpiku. Tiada lain di hatiku, hanya dirimu yang aku sayangi. Tapi kau diam membisu, tak mau tahu akan cintaku. Oh kasih, bukan sandarku ku cari pengganti. Kasih, bukan sandarku ku memilih dia. Kini yang kau datang lagi membawa sejuta angan dan harapan. Agar diriku menerima cintamu seperti yang dulu. Jangan kau ganggu lagi ramainya hatiku ini. Biarkan saja, biarkan saja aku bersama dia. Jangan kau ganggu lagi damainya hatiku ini. Biarkan saja semua cintaku ku berikan padanya. Biarkan saja.